Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Sederalun. Berita siang edisi hari ini Senin, 28 November 2016, dibacakan oleh saya, Ahyar dan Kamal. MUI masih mengkaji aturan tentang pelaksanaan sholat Jumat di jalan. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang baru direvisi akan berlaku mulai hari ini. Mario Teguh telah mengajukan upaya damai dengan putranya, Aryu Kiswinar. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Lima Pase 90,1 FM Lux Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Majelis Ulama Indonesia masih mengkaji aturan tentang pelaksanaan sholat Jumat di jalan. Kajian itu menanggapi rencana gelombang demonstrasi pada 2 Desember dengan agenda diantaranya sholat Jumat di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Ketua MUI Ma'ruf Amin menyebut pihaknya masih melihat perkembangan situasi terkini. CNN Indonesia melansir, menurutnya sejauh ini agenda sholat Jumat di jalan pada demo 2 Desember masih sebatas wacana. Dikatakan, MUI menunggu perkembangan situasi terkini dari pihak kepolisian. Polri pun telah menghimbau agar tidak sholat di jalan karena bisa mengganggu ketertiban umum. Ma'ruf pun menegaskan bahwa Komisi Fatwa MUI tidak dapat diintervensi dalam mengeluarkan fatwa. Rencana gelaran sholat Jumat pada demo 2 Desember menuai respon pro dan kontra di kalangan publik. Aparat keamanan pun mengeluarkan imbauan agar massa tidak mengganggu lalu lintas di ruas protokol ibu kota. Tokoh Nahdlatul Ulama Mustafa Bisri menyebutkan, sholat Jumat di jalan raya yang direncanakan saat demo besar 2 Desember adalah bid'ah besar. Ia mengimbau umat Islam agar melaksanakan ibadah di tempat yang semestinya, yakni di masjid. Sederalun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang baru direvisi akan berlaku mulai hari ini Senin 28 November 2016. Ketua Tim Panitia Kerja RUU ITE, Henry Subiakto, menyebut RUU itu belum ditandatangani Presiden dalam 30 hari, sehingga RUU tersebut kini sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Kompas.com melansir, Henry menjelaskan ada 4 perubahan dalam Undang-Undang ITE yang baru. Pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26. Pasal itu menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai namun diangkat kembali. Dicontohkan seorang tersangka yang terbukti tidak bersalah di pengadilan, maka dia berhak mengajukan ke pengadilan agar pemberitaan tersangka dirinya agar dihapus. Kedua, durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah 5 tahun. Dengan demikian, berdasarkan pasal 21 KUHAP, tersangka selama masa penyidikan tidak boleh ditahan. Yang ketiga, tafsir atas pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum diubah menjadi tidak sah sebagai bukti. Pasal terakhir katanya pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Sederalun, motivator terkenal Indonesia Mario Teguh telah mengajukan upaya damai dengan putranya Aryu Kiswinar. Namun Kiswinar enggan menerima upaya damai itu. Hal itu disampaikan Fidi Galenso Syarif, pengacara Mario Teguh. Menurutnya bukan hanya kliennya yang menginginkan damai, pihak kepolisian juga siap memediasi agar kedua pihak berdamai. CNN Indonesia melansir, Fidi mengatakan jalan damai sudah diupayakan dari awal dan polisi juga menganjurkan hal yang sama. Fidi mengklaim telah mengantongi sejumlah nama yang diduga memprovokasi Kiswinar untuk kukuh memperkarakan kasus tersebut. Dia juga mengaku telah memegang bukti-bukti terkait hal itu. Sebelumnya, Mario melaporkan Deddy Corbuzier yang tampil pada acara Hitam Putih dan Deeper with Deddy ke Polda Metro Jaya pada 16 November lalu. Deddy dianggapnya melontarkan fitnah dan pencemaran nama baik dalam dua acara televisi itu. Saat ini, kata Vidi, upaya damai itu tergantung pada penyidik kepolisian yang menangani kasus itu. Sementara Mario menyatakan siap kapan saja untuk mengikuti mediasi jalan damai. Vidi menilai kasus ini absurd lantaran seseorang yang minta diakui sebagai anak malah melaporkan bapaknya ke polisi. Saudara Lun, tim peneliti dari perusahaan software kawakan Checkpoint mengatakan sebuah varian malware bernama Loki bisa memanfaatkan celah dari Facebook dan LinkedIn. Lebih spesifik, celah itu terletak pada pengolahan konten visual. Selama ini malware seringkali menyerang komputer melalui browser, namun jejaring sosial juga bisa menjadi sumber serangan malware. Kompas.com melansir. Menurut Checkpoint, Loki akan memasang trik sehingga browser pengguna mengunduh gambar atau foto dari Facebook atau LinkedIn yang mengandung kode berbahaya. Jika sudah terunduh, Loki bisa mengakses sistem komputer pengguna dan menguncinya. Pengguna tak diizinkan mengakses file-file dalam komputernya kecuali membayar tebusan dalam nominal tertentu. Mekanisme malware yang seperti ini diistilahkan ransomware. Loki merupakan malware jenis ransomware berbahaya. Biasanya, Loki disisipkan pada email berformat Word. Ketika dibuka, email itu ternyata merupakan virus berbahaya. Masuknya Loki ke sistem jejaring sosial semacam Facebook adalah hal baru. Hal ini harus segera diantisipasi sebab aplikasi keamanan rata-rata percaya pada jaringan media sosial. Menurut Checkpoint, pihaknya sudah memberitahu celah keamanan ini kepada Facebook dan LinkedIn sejak September lalu. Namun dua perusahaan itu tidak menjelaskan lebih jauh terkait langkah yang diambil. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA diduga menutupi informasi mengenai adanya potensi kehidupan di Mars. Temuan ini terungkap berkat laporan peneliti Steve Roof dan juga Jack Farmer dari Arizona State University. Mereka mempelajari data dari kunjungan di sebuah dataran tinggi berlapis batu di kawasan kawah Columbia Hills. CNN Indonesia melansir. Temuan tersebut diduga sebagai daerah kuno abu vulkanis terkikis yang masih memiliki kandungan air panas aktif dan telah membentuk singkapan silika, termasuk formasi dengan bentuk seperti bentangan tangan dengan jari-jari. Selain itu, temuan stromatolit yang sisanya terperangkap dalam batuan dan alas dipadatkan miroba. Kandungan serupa diduga juga sebagai cikal bakal bentuk awal kehidupan di bumi. Sebelumnya ditemukan di Australia Barat dan El Tatiu di Chili. Jurnal Nature Communications baru-baru ini menerbitkan adanya singkapan bebatuan dan regolit yang terekam di kawah Gusev pada 2007 silam. Temuan ini berpotensi merekam adanya kaitan jejak alam yang terjadi dengan saat ini atau masa lalu. Saudara Lun, kubu Hillary Clinton menyatakan pihaknya akan mengambil peran untuk mendorong perhitungan ulang suara terkait dengan pemilihan presiden Amerika Serikat. Kubu Clinton menyatakan pihaknya bergabung dengan upaya yang dilakukan kandidat Partai Hijau Jill Stein, yakni mendorong perhitungan ulang dilakukan kembali di Wisconsin. CNN Indonesia melansir. Walaupun demikian, penasihat kampanye Clinton, Mark Elias, menuturkan penyelidikan internal mereka belum menemukan bukti terkait pembajakan sistem pemungutan suara dalam Pilpres lalu. Namun dia menyatakan tetap mengambil peran untuk memastikan pemilu itu adil bagi semua pihak. Sebelumnya, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengabaikan upaya perhitungan ulang tersebut. Dia menegaskan pemilu sudah berakhir, bahkan Trump menyebut Clinton sendiri menyatakan selamat kepadanya. Dia meminta semua pihak menerima hasil tersebut dan melihat masa depan. Trump menyatakan penghitungan ulang itu adalah penipuan Green Party. Menurutnya, hasil pemilu seharusnya dihormati, bukan disalahgunakan seperti yang dilakukan Stein. Saudara Lun, kepolisian Israel menahan sekitar 22 orang yang diduga pelaku pembakaran yang menghanguskan berbagai daerah di wilayah tengah dan utara Israel sejak Selasa pekan lalu. Dari 22 tersangka yang ditahan polisi, 8 diantaranya telah dibebaskan. Sementara satu lainnya merupakan warga Palestina yang diduga terlibat dalam peristiwa itu. CNN Indonesia melansir. Menteri Keamanan Publik Israel, Gilad Erdan, menyebutkan pihaknya telah menemukan bukti adanya kesengajaan dalam kebakaran tersebut. Otoritas Israel menemukan bukti berupa bahan bakar bensin yang digunakan untuk menyulut api dan membakar hutan di wilayah Zikron Yaakov. Seorang pria yang berasal dari Yerusalem dilaporkan telah ditangkap akibat tuduhan pembakaran tersebut. Sejauh ini, otoritas Israel belum memberikan informasi lebih lanjut terkait pemeriksaan para tersangka tersebut. Pejabat Israel menuding warga Palestina berada di balik kebakaran yang telah menyebabkan sekitar 60 ribu warga di Haifa mengungsi itu. Menteri Kebudayaan Israel, Miri Regev, menyebutkan siapapun yang melakukan pembakaran tidak berhak menjadi warga Israel dan status kewarganegaraan mereka harus dicabut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Senin 28 November 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Shadaralun, wassalam.